Nabi Muhammad antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Taib. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan pada halaman 309, di antara inti hijrah adalah kedatangan kaum Muhajirin dari suku yang berbeda menuju Madinah tanpa ada saudara dan harta. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa kaum Muhajirin yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, mereka berhijrah ke kota Madinah di tempat yang tidak ada seorang pun mereka kenal. Tidak ada seorang pun yang mereka kenal. Kemudian mereka tidak mempunyai harta pada atau tidak di kota Madinah. Mereka menuju kaum yang belum pernah dikenalnya. Begitu juga halnya dengan kaum Ansar. Kaum yang sering melakukan pertumpahan darah di antara mereka, perselisihan dan pertikaian. Apalagi dikenal bahwa kaum Ansar itu suka berperang. Kaum Ansar suka melakukan penindasan, perselisihan, pertikaian. Nah, ini menambah beban perasaan yang ada dari kaum Muhajirin. Namun, dengan kedatangan kaum Muhajirin, mereka pun menyambutnya dengan baik. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Yang artinya, dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yaitu kaum Muhajirin. Kita tahu bahwasanya kaum Ansar ini mereka beriman disebabkan karena dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah. Maka terjadilah Bai'at Al-Aqabah yang pertama. Sekitar ada 6 orang yang masuk dalam agama Islam dari kota Madinah. Kemudian orang-orang ini pulang dari Mekah ke kota Madinah. Kemudian terjadilah perdamaian antara kaum Aus dan Khazraj. Kemudian dari kaum Aus dan Khazraj, 12 orang pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka akhirnya masuk dalam agama Islam. Dan mereka akhirnya menyebarkan Islam di kota Madinah sepulangnya mereka dari Bai'at Aqabah yang kedua. Bai'at Aqabah yang kedua. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Kaum Ansar, salah satu keistimewaannya adalah mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka, yaitu dari kaum Muhajirin, yang padahal tidak ada sama sekali hubungan dengan kaum Ansar. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mengutamakan kaum Muhajirin atas dirinya sendiri menunjukkan bahwasanya mereka itu meskipun juga memerlukan, kaum Ansar itu memerlukan. Jadi bukan semuanya adalah orang-orang yang kaya raya. Mereka pun juga dalam keadaan pas-pasan. Ya, mereka pun juga dalam keadaan pas-pasan. Sebentar ya. Kita lanjutkan. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muhajirin adalah lebih utama dibandingkan kaum ansar. Disebabkan karena mereka lebih berat ujiannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka masuk Islam pertama sebelum kaum ansar. Mereka meninggalkan harta dan tanah air, tidak seperti kaum ansar. Maka kaum muhajirin lebih utama. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Taubah ayat 100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ. Dan generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar. Kaum muhajirin dulu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tetapi kaum ansar, mereka memiliki keistimewaan. Keistimewaannya adalah mereka menjadi orang yang membantu kaum ansar ketika berhijrah ke kota Madinah. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ketinggalan untuk mengenang jasanya kaum ansar radhiyallahu anhum. Baik, kita lanjutkan. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala berkata, "Wallazina tabawwa'u ad-dara wal iman," yang artinya tadi, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka. Mereka adalah orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah sebelum kedatangan kaum Muhajirin, menjadikan Madinah sebagai kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Madinatur Rasul, dan sebagai tempat tinggal. Wal iman, yakni mereka juga telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Min qablihim, yakni telah beriman sebelum kaum muhajirin datang. Yuhibbuna man hajara ilaihim, yakni mereka juga mencintai kaum muhajirin yang telah meninggalkan rumahnya untuk pindah ke tempat mereka. Hal tersebut cukup sebagai kecintaan kaum ansar terhadap kaum muhajirin. Nah, ini ada tiga penyebab dari keistimewaan kaum ansar. Yang pertama, mereka beriman sebelum datangnya kaum ansar. Yang kedua, kaum muhajirin. Yang kedua, mereka menyediakan tempat untuk kaum muhajirin. Yang ketiga, mereka mencintai kaum muhajirin yang datang kepada mereka. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muhajirin datang ke kota Madinah dengan meninggalkan keluarga dan harta mereka. Setibanya mereka di Madinah, kaum ansar pun rela untuk meringankan beban saudara-saudara mereka, baru mereka, dengan berlomba-lomba mengeluarkan apa yang mereka miliki. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau membagi kurma yang mereka miliki untuk diberikan kepada kaum muhajirin. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, orang Ansar berkata kepada Rasulullah, bagikanlah kurma ini untuk kami dan mereka. Beliau menjawab, tidak, tapi berikanlah kami perbekalan dan kalian libatkan kami dalam kurma kalian. Mereka menjawab, ya, kami dengar dan patuh pada apa yang engkau katakan. Di sini perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan kaum muhajirin berleha-leha dengan kebaikan dari kaum Ansar. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum muhajirin agar berusaha. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, jangan suka meminta-minta untuk keperluan pribadi kita. Tetapi meminjamlah untuk kita bisa berusaha. Mencari modal, berusaha. Usaha tersebutlah yang dengannya kita bisa mengais rezeki. Adapun seseorang minta-minta, bahkan yang lebih ironi lagi, minta-mintanya dalam keadaan dia mampu. Maka ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, walaisa fi wajhi muzhatu lahmin. Nanti di akhirat di wajahnya tidak ada sepotong daging pun karena suka minta-minta. Kemudian para ikhwan dirahmati Allah, kita lanjutkan. Kejadian ini merupakan suatu bukti tentang persaudaraan yang sangat agung. Hal ini juga dapat dilihat dari apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika Abdurrahman bin Auf tiba, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Kemudian ia menawarkan keluarga dan harta Sa'ad kepadanya. Abdurrahman bin Auf berkata, semoga Allah memberkati harta dan keluargamu. Tunjukkanlah padaku di mana pasar. Dia pun berjualan di sana dan memperoleh keuntungan yang luar biasa. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa izzatun nafs adamu su'alin nas. Kemuliaan seseorang tidak minta-minta dengan manusia. Walaupun kadang-kadang dengan isyarat. Kalau seseorang diberi, maka ini fadlun minallah. Karunia dari Allah. Tapi kalau seandainya seseorang memberikan isyarat, akhirnya orang paham, maka kemudian akhirnya orang tersebut memberinya, maka ini sama dengan minta-minta. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menghinakan hambanya. Mintalah kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki tanpa kita sangka-sangka. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau minta, mintalah tolong kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Adapun memberikan isyarat, apalagi sampai minta-minta dengan tanpa malu, maka ini bukan sikap seorang muslim yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim senantiasa harus mempunyai izzatun nafs, mempunyai kemuliaan diri untuk tidak meminta-minta. Dan sifat meminta-minta ini adalah merupakan penyakit yang mana seseorang akhirnya tidak malu-malu lagi untuk minta-minta. Kecuali kalau minta-minta untuk kepentingan kaum muslimin. Maka ini beda halnya. Untuk kepentingan kaum muslimin. Yang kita maksud tadi adalah untuk kepentingan diri sendiri. Lihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Diberikan oleh Sa'ad bin Rabi' harta dan keluarganya. Maksud keluarga di sini adalah istrinya. Maka Abdurrahman bin Auf minta untuk ditunjukkan tunjukkan pasar. sehingga beliau bisa berjualan di pasar tersebut. Akhirnya beliau mendapat untung dan akhirnya beliau bisa menikah dengan orang-orang dari kaum Ansar. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikannya dalam keadaan yang gembira. Kemudian beliau pun bertanya, "Ada apa gerangan wahai Abdurrahman?" Ia pun menjawab, "Saya telah menikahi perempuan dari kaum Ansar." Lihat, tidak perlu ngemis-ngemis pembagian dari orang lain. Tapi berusahalah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kemudahan. Dan semakin seseorang meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka semakin dia akan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yattaqi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar padanya. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka, tanpa harus meminta-minta. Ya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa maharnya?" Ia menjawab, "Seukuran Nuh dari emas." Nuh, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekitar 5 dirham. Ya, 5 dirham. Ukurannya sekitar 5 dirham. Nabi berkata, "Buatlah pesta kecil yaitu walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Aulim walau bisyah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buatlah makanan walimah." Makanan walimah maksudnya adalah makanan yang dibuat karena pernikahan. Itu namanya walimah. Walimah itu artinya makanan. Walimatul urs berarti makanan yang dibuat karena pernikahan. Walimatul aqiqah, makanan yang dibuat karena aqiqah. Dan semisalnya. Ini disebut dengan kata walimah. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa membuat walimah bagi yang menikah sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Aulim walau bisha. Buatlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih kambing. Menyembelih kambing di zaman dahulu adalah sembelihan yang biasa, maksudnya secukupnya. Ya, karena orang-orangnya banyak dan semuanya suka daging. Makanya yang paling rendah kambing. Kalau bisa sapi, kalau bisa unta. Ini sangat dianjurkan bagi yang menikah. Salah satu tujuan dari walimah adalah mengumumkan pernikahan. Agar tidak menjadi fitnah di tengah manusia. Dengan berjalannya seorang laki dan perempuan. Tapi ketika terjadi walimah, diundang para tetangga, para kerabat, para keluarga, maka pada saat itu menjadi pengumuman. Ini fungsi daripada walimah. Jadi walimah artinya adalah makanan yang dibuat karena pernikahan. Kaum Ansar memiliki sifat ithar, lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Sehingga mereka menawarkan rumah mereka kepada kaum muhajirin. Bahkan di antara mereka ada yang menawarkan kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Sekiranya engkau menghendaki, ambillah salah satu rumah kami untukmu." Namun beliau menjawabnya dengan cara yang baik. Sekarang kita ingin membahas apa saja kebaikan-kebaikan dari kaum Ansar. Ya, apa saja kebaikan-kebaikan dari kaum Ansar. Yang pertama, kaum Ansar sangat gigih untuk menginapkan kaum Muhajirin di rumahnya. Saking gigihnya, mereka berundi agar dapat seorang yang menginap di rumahnya. Subhanallah. Kaum Ansar sangat gigih untuk menginapkan seorang dari kaum Muhajirin di rumahnya. Saking gigihnya, mereka berundi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Ummil Al-Ala Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat, lamma qadima al-muhajirun al-Madinah iqtara'at al-Ansar ala sakanihim. Dari Ummul Ala, ini bagus nama anak laki-laki, Al-Ala atau perempuan, Ummul Ala, Al-Ala Al-Ansariyah, beliau bercerita, ketika kaum Muhajirin datang ke kota Madinah, kaum Ansar berundi untuk diinapi oleh kaum Muhajirin. Ini salah satu bentuk daripada dermawannya kaum Ansar. Kemudian juga bentuk yang lain dari dermawannya kaum Ansar adalah disebutkan dalam cerita Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibn Rabi'ah. Yaitu Sa'ad bin Rabi'ah, beliau memberikan harta dan istri kepada Abdurrahman bin Auf. Ini dua, nomor dua. Memberikan harta dan istri. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, an Ibrahim ibni Sa'ad an abih an jaddih قال لما قدموا المدينة أي المهاجرون آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن عبد الربيع. Ketika kaum Muhajirin datang ke kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf, seorang Muhajirin, dengan Sa'ad bin Rabi', seorang kaum Ansar. Faqala Sa'dun li Abdurrahman ibn Auf. Maka Sa'ad bin Abdurrahman, Sa'ad berkata kepada Abdurrahman bin Auf, inni aktsarul ansari malan, faqsim mali nisfain. Waliya imra'atan, fanzur a'jabahuma ilayka, fasammiha li utalliqaha. Sesungguhnya aku orang Ansar yang paling banyak hartanya. Maka bagi dua hartaku, engkau setengahnya. Dan aku memiliki dua istri. Silahkan lihat mana dari istriku yang paling engkau sukai. Allahu Akbar. Apalagi ini. Ya. Ngalih bainak ini. Sudah poligaminya ngalih benar. Mbah poligami diambil hurang ngoh pulang. Ya. Luar biasa ini. Fanzur a'jabahuma ilaik. Perhatikan yang paling engkau sukai. Sebutkan. Untukku aku akan mentalaknya. Fa idzan qadat iddatuha fatazawwajha. Kalau sudah iddahnya selesai, nikahi dia. Maka qala Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, barakallahu lak fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkatimu di dalam hartamu dan istrimu. Artinya, mohon maaf saya tidak mau menerima hadiahmu. Tapi dengan cara yang lain. Barakallahu lak fi ahlik wa malik. Ini namanya tawakal. Ini namanya izzatun nafs. Ya, tidak mudah dikit-dikit minta, dikit-dikit beri isyarat, dikit-dikit. Izzatun nafs. Meskipun kita mati dalam kesusahan, asalkan tangan kita jangan meminta-minta untuk sesuatu yang kita tidak perlu untuk meminta-mintanya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ditunjukkanlah mana pasar kalian. Maka ditunjukkanlah pasar Bani Qainuqa. Ini singkat cerita, tidaklah sore hari datang kecuali beliau sudah bisa menikahi seorang perempuan tadi. Ini menunjukkan bagaimana orang-orang muhajirin, orang-orang yang di kota Mekah memang sukanya berdagang dan ahli dagang. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemurahan kaum Ansar yang lain membagi hasil panen mereka. Hasil panen mereka. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, "Lamma qadimal muhajirun al-Madinah min Makkah wa laysa bi aydihim ya'ni syai'an, wa kanatil ansar ahlal ardi wal 'aqar, faqasamahumul ansar 'ala an yu'tuhum thimara amwalihim kull 'amin wa yakfuhumul 'amal wal mu'una." Artinya, Anas bin Malik bercerita ketika kaum muhajirin datang ke kota Madinah dari Mekah, mereka tidak membawa apa-apa. Mereka tidak membawa harta apa-apa. Dan kaum Ansar adalah para petani dan juga developer. Mereka para pembuat rumah. Maka kaum Ansar membagi hasil perdagangan mereka, ya, setiap tahun yang mencukupkan mereka untuk tidak bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa kaum Ansar membagi dua bagian hasil perdagangan mereka. Ini potret ketiga dari kemurahan kaum Ansar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari keutamaan kaum Ansar adalah kaum Ansar, mereka memiliki tiga sifat yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Yang pertama yaitu mendahulukan kaum muhajirin atas kesulitan, atas diri mereka sendiri. Yang kedua, menyambut kaum muhajirin. Yang ketiga, mendahulukan kaum muhajirin dibandingkan kaum-kaum yang lain. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan dari kaum Ansar. Sampai-sampai kaum muhajirin merasakan itu. Nah, ini menjadi penting bagi orang yang bersedekah, yang benar-benar ingin dapat pahala yang banyak. Sebagian orang yang bersedekah, asal sedekah, selesai. Ah, sudah gin barija. Asal sedekah. Ada orang yang ingin dapat pahala yang lebih besar, sedekahnya bagaimana? Dia kasih orang tersebut sampai orang tersebut benar-benar merasakan orang ini baik. Paham gak? Saya ngasih seseorang sampai orang ini merasakan saya ini benar-benar baik. Gitu loh. Itu yang dirasakan oleh kaum muhajirin. Sebagian orang memberi asal beri selesai. Ini enggak. Dia memberi dengan benar-benar pemberian. Yang dia rasakan pemberian tersebut benar-benar dia baik. Ya. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Ahmad an Anas radhiyallahu anhu qala al muhajirun, kaum muhajirin berkata, ya Rasulullah, ma ra'ayna mithla qaumin qadimna 'alaihim ahsana badlan min kathir wala ahsana muwasatan fi qadir qad kafawna al-mu'nah wa ashrakuna fil mahna faqad khashina an yadhhabu bil ajri kulli. Yang artinya, kata kaum muhajirin, wahai Rasulullah, kami tidak pernah melihat suatu kaum yang kami datangi lebih baik pengorbanannya saat mereka mempunyai dan lebih baik kasih sayangnya dalam kesulitan mereka. Artinya gini, ada orang Ansar yang kaya, kalau yang kaya ini mereka sangat baik pengorbanannya terhadap kaum muhajirin. Sangat banyak pengorbanannya. Yang miskin dari kaum Ansar, mereka sangat menghormati, menyayangi dari kepada kaum muhajirin saat mereka sempit. Sungguh mereka telah mencukupkan untuk beban hidup kami dan mereka menyertakan kami di dalam amalan-amalan mereka, di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Ya. Maka kata kaum muhajirin, kami takut pahala hijrah kami diambil kaum Ansar. Nah, antum coba kalau bersedekah, kita semua coba kalau kita bersedekah, bersedekah yang benar-benar maksimal. Sampai kalau orang makan tuh makannya ada cukup lagi muntungnya. Ya, kalau kita ngasih makan sebungkus nasi, mbah tuh datang pulang ini, mbah tuh datang pulang ini, mbah tuh datang pulang. Sampai sudah gini ampe sudah kok. Ya. Itu yang dirasakan oleh dari kaum Ansar, dari kaum muhajirin. Maka kata Rasulullah apa? Kalla, tidak. Dalam riwayat yang lain, la ma athnaitum alaihim bihi wa da'autumullaha lahum. Oh tidak, tetap kalian dapat pahala kaum Ansar selama kalian mendoakan mereka dan memuji mereka. Nah, ini pelajaran bagi siapa yang diberi hadiah, sedekah, zakat, maka pahalanya akan tetap. Artinya tidak diambil seluruhnya oleh orang yang bersedekah, berinfak, berzakat, selama kita memujinya dan selama kita mendoakannya mendapatkan berkah. Nah, ini contoh beberapa potret dari kedermawanan kaum Ansar. Silahkan azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حيّ على الصلاة. حيّ على الصلاة. Kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau sudah kita ketahui bagaimana potret sedikit saja itu, potret dari kedermawanan kaum Ansar terhadap kaum Muhajirin, maka baik juga kita sebutkan keistimewaan kaum Ansar ditinjau dari ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasul. Apa saja keistimewaan kaum Ansar? Kalau tadi kan potret kedermawanan kaum Ansar. Ini sekarang keistimewaan kaum Ansar dilihat dari ayat suci Al-Quran dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan dari ayat suci Al-Quran tentang kaum Ansar. Yang pertama, mereka mendapat ridha Allah dan dijamin surga. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an." وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Generasi pertama dari kaum Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridha atas mereka dan mereka ridha atas Allah. Dan Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya. Yang demikian itu adalah kemenangan yang agung. Kemudian keistimewaan dari kaum Muhajirin juga disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 117. Keistimewaannya adalah Allah memberikan kepada kaum Muhajirin dan Ansar taubat. Taubat. Jadi apapun yang dikerjakan oleh kaum Muhajirin ataupun Ansar, maka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uuhu fi sa'atil usrah. Sungguh Allah telah memberikan taubat atas Nabi, kaum Muhajirin dan kaum Ansar yang dan orang-orang yang mengikuti mereka di saat-saat sulit. Nah, ini menunjukkan bahwa kaum Ansar adalah orang-orang yang diampuni dosanya. Itu dua ayat cukup sebagai keistimewaan dari kaum Ansar. Sekarang hadis Rasul, banyak sekali. Saya sebutkan beberapanya secukupnya ya. Yang pertama saya sebutkan poinnya dulu dari hadis baru hadisnya. Keistimewaan kaum Ansar dari hadis Rasul yang pertama, mencintai kaum Ansar tanda keimanan. sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan mencintai kaum ansar. Ini hadis yang pertama. Ini keistimewaan pertama dari hadis Rasul tentang keutamaan kaum ansar. Mencintai kaum ansar termasuk tanda keimanan. Dalam hadis yang lain, masih poin pertama, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'min." Kaum Ansar tidak ada yang mencintai mereka kecuali orang beriman. "Wala yubghidhuhum illa munafiq." Dan tidak ada yang membenci kaum Ansar kecuali kaum munafiq. "Faman ahabbahum ahabbahullah." Nah, ini mungkin bisa ditulis untuk poin yang kedua. Keutamaan kaum Ansar adalah yang mencintai kaum Ansar dicintai oleh Allah. Ini keutamaan yang kedua. Yang mencintai kaum Ansar dicintai oleh Allah. "Faman abghadhahum abghadhahullah." Siapa yang membenci mereka, niscaya Allah membenci mereka. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keistimewaan kaum Ansar yang ketiga, yaitu Nabi Muhammad salawatu rabbi wasalamuhu wabarakatuhu alaih, berangan-angan, bercita-cita ingin menjadi kaum Ansar. Ingin menjadi kaum Ansar. Keistimewaan dari kaum Ansar yang ketiga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercita-cita ingin menjadi kaum Ansar. Lihat hadisnya riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar." Kalau bukan karena hijrah, niscaya aku termasuk dari orang kaum Ansar. Maksudnya adalah aku ingin berpredikat menjadi kaum Ansar. Aku ingin berpredikat menjadi kaum Ansar. Baik. Kemudian termasuk dari keistimewaan kaum Ansar adalah kaum Ansar termasuk orang-orang yang diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kaum muslimin berbuat kebajikan kepadanya. Kaum Ansar adalah orang-orang yang diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kaum muslimin agar berbuat kebajikan kepadanya. Contohnya, menerima hadiah mereka. Dan yang kedua, memaafkan kesalahan mereka. Jadi ini poin yang keberapa tadi? Yang keempat. Wasiat Rasulullah agar berbuat bajik kepada kaum Ansar, untuk kaum muslimin. Maksudnya wasiat Rasulullah untuk kaum muslimin agar berbuat bajik kepada kaum Ansar. Di antaranya, hadiah mereka tidak boleh ditolak. Yang kedua, apabila ada di antara mereka yang salah, dimaafkan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari dan Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar wa lam yas'adhu ba'da dzalika al-yawm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar dan pada hari setelah itu beliau tidak naik lagi. Apa maksudnya? Beliau naik ke atas mimbar, setelah hari itu beliau tidak naik lagi. Apa maksudnya? Ada yang paham? Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah SAW naik ke atas mimbar dan pada setelah hari itu beliau tidak naik lagi. Hah? Sudah tenang? Enggak. Hah? Enggak. Paham enggak maksudnya? Beliau naik ke atas mimbar, setelah hari beliau naik ke atas mimbar, setelah itu beliau tidak naik lagi ke atas mimbar. Kenapa? Meninggal. Artinya hadis ini keluar sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dan bukan artinya dan hadis yang keluar sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kedudukan yang tinggi. Wasiat yang wajib dikerjakan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wasiat adalah pesan penting. Ya, pesan penting. Apa wasiatnya? Usikum bil ansar. Aku wasiatkan kalian untuk berbuat bajik kepada ansar, kaum ansar. Fa innahum karshi wa aibati. Sesungguhnya mereka adalah karshi. Karshi di sini maksudnya adalah orang-orang terdekatku yang aku sangat percaya. Wa aibati maksudnya di sini adalah tempat yang aku menyimpan rahasia-rahasia di dalamku. Ini kaum Ansar. Waqad qadawu alladhi alaihim, dan mereka telah melaksanakan tugas kewajiban mereka. Wa baqiyal ladzi lahum, dan mereka tinggal mengambil hak-hak mereka dari pahala-pahala. Mereka sudah menyambut kaum muhajirin, menyambut Rasulullah, dan tidak pernah akan ada di dunia dalam sejarah manusia penyambutan orang-orang lain tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan dagang, ya, seperti penyambutannya kaum Ansar terhadap kaum muhajirin. Tidak ada semeriah penyambutan kaum Ansar terhadap kaum muhajirin seperti orang yang menyambut dalam rangka menyambut orang yang tidak dikenal, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan apa-apa. Tidak akan pernah ada sampai akhir zaman. Ya. Faqbalu min muhsinihim. Nah, itu dia. Maka terimalah dari orang yang berbuat baik dari mereka. Artinya, kalau ada hadiah dari kaum Ansar, terimalah. Wa tajawazu an musiihim, dan maafkan kalau ada yang salah di antara mereka. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan kaum Ansar yang lain disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau bercerita, ja'at imra'atun minal ansar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang dari kaum wanita dari kaum Ansar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'aha sabiyun laha. Wanita tersebut membawa menggendong anak bayinya. Fakallamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada wanita dari kaum Ansar tersebut, walladzi nafsi biyadihi innakum ahabbun nasi ilayya. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya kalian, wahai kaum Ansar, manusia yang paling aku cintai. Beliau ucapkan itu dua kali. Diawali dengan sumpah, menunjukkan bahwa apa yang akan dibicarakan penting, apalagi diulang sebanyak dua kali. Ini menunjukkan penekanan. Ya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keistimewaan kaum Ansar adalah orang yang mencintai kaum Ansar, maka Allah akan mencintainya. Orang yang mencintai kaum Ansar, maka Allah akan mencintainya. Terutama saat dia bertemu dengan Allah di akhirat. Nah, itu dia. Terutama saat bertemu dengan Allah di akhirat. Penekanannya itu saat bertemu dengan Allah di akhirat. Kalau mungkin sebelumnya ada juga poin dicintai oleh Allah, tapi itu di dunia. Ini ketika bertemu dengan Allah di akhirat. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam At-Tahawi dalam kitabnya Syarhu Mushkilil Athar dari Al-Harith bin Ziyad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yuhibbul ansara rajulun hatta yalqa Allah azza wa jalla illa laqiyallaha azza wa jall wa huwa yuhibbu." Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, ini sumpah, berarti menunjukkan apa yang setelah sumpah ini penting. Tidaklah seseorang mencintai kaum Ansar sampai dia bertemu dengan Allah azza wa jall di akhirat, melainkan dia bertemu dengan Allah azza wa jall dalam keadaan Allah mencintainya. Ini menunjukkan keistimewaan dari kaum Ansar. Baik, kita lanjut. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan Ansar di rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cerita tentang persaudaraan. Yang pertama yaitu terjadi persaudaraan di rumahnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, ada riwayat yang lain yang menyatakan bahwa terjadinya persaudaraan di rumah Allah, yaitu di Masjid Nabawi. Allahu a'lam, riwayat yang lebih tepat bahwa itu terjadi di rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jumlah mereka ketika itu 90 orang, sebagian dari kaum Muhajirin dan sebagian dari kaum Ansar. Jadi 45 90. Ya. Beliau mempersaudarakan mereka atas prinsip sama rata. Mereka akan menerima warisan setelah saudaranya meninggal, walaupun tidak ada pertalian darah hingga terjadinya peristiwa Badar. Dan Allah menurunkan firman-Nya, wa ulul arham ba'dhuhum awliya aula bi ba'd fi kitabillah. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris mewarisi di dalam kitab Allah. Surat Al-Ahzab ayat 9. Setelah diturunkannya ayat ini, maka hak waris hanya untuk mereka yang memiliki pertalian darah dan bukan dilandasi atas persaudaraan. Jadi awalnya, sebelum terjadi perang Badar, maka persaudaraan ini sampai kepada warisan. Jadi kalau kita berbicara ilmu waris, misalkan Abdurrahman bin Auf bersaudara dengan Sa'ad bin Rabi'. Kalau Abdurrahman meninggal, Sa'ad bin Rabi' mendapatkan warisan, yaitu dalam hal ini akhun syaqiq, saudara lelaki yang kandung. Seperti saudara lelaki yang kandung. Sampai seperti itu. Dan akh syaqiq biasanya kalau tidak ada anak, dia menutup semua orang-orang yang jauh dari dia. Misalkan ini Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi', ini seakan-akan saudara kandungnya. Maka kalau Abdurrahman bin Auf tidak punya anak, terutama laki-laki, maka dia yang mendapatkan asbah, kata orang Banjar. Asbahnya siapa? Asbah itu artinya asabah. Asabah artinya bagian sisa dari pembagian setelah dibagikan kepada ahli waris. Biasanya sisa ini banyak atau biasanya sedikit, tergantung hartanya. Nah, itu. Dulunya seperti itu. Lalu setelah perang Badar dirubah. Turunlah ayat surat Al-Ahzab ayat 9. Wa ulul arham ba'dhum bi ba'aula ba'd fi kitabillah. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah. Hubungan darah itu seperti apa? Seperti apa? Ada laki-laki, perempuan menikah. Ya, menikah. Laki-laki punya bapak, punya ibu, punya kakek, punya nenek, punya buyut. Si istri punya bapak, punya kakek, punya nenek, punya punya bapak, punya ibu, punya kakek, punya nenek, punya buyut. Terus kemudian ya apa tadi saya ingin menjelaskan? Apa tadi? Hah? Oh ya, saudara sedara. Ah, kemudian si suami ini, laki-laki ini punya anak. Jadi dari pertalian suami dan istri ini punya anak. Anaknya ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada cucu, ada cicit. Kemudian si laki-laki punya saudara, saudara sekandung. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang mempunyai hubungan darah. Siapa yang punya hubungan darah? Yaitu anak, cucu, hubungan darah. Atau saudara sekandung, atau saudara sebapak, atau saudara seibu, hubungan darah. Atau keponakan, hubungan darah. Ini lebih utama, lebih berhak menjadi ahli waris di dalam Al-Quran. Akhirnya setelah ayat ini turun, orang-orang yang dipersaudarakan bukan karena hubungan darah, bukan karena pernikahan, dipersaudarakan antara kaum Ansar, kaum Muhajir untuk dalam hal warisan tidak berlaku. Sebelum ayat ini turun, berlaku tidak? Berlaku. Paham ya para ikhwah? Nah, seperti itu maksudnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berpendapat, dan pendapat ini disepakati oleh muridnya Imam Ibnul Qayyim dan Imam Ibnu Katsir. Ia berkata, yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW adalah antara kaum Muhajirin dan Ansar, sementara beliau tidak mempersaudarakan antara kaum Muhajirin itu sendiri. Nah, ini jadi masalah. Di antara para ulama sejarah, para ulama Islam, ada yang mengatakan persaudaraan hanya antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Tetapi, dan itu pendapatnya Syekhul Islam, pendapatnya Imam Al-Qayyim. Tetapi ada sebagian ulama, diantaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, persaudaraan pun terjadi antara kaum Muhajirin saja. Jadi kaum Muhajirin yang datang dari Mekah, kaya raya, sedangkan kaum Muhajirin yang datang dari Mekah, ada yang miskin, maka dipersatukan, disaudarakan. Ini pendapatnya Imam Ibnu Qayyim, kemudian Syekhul Islam Taimiyah, rahimahullahu ta'ala. Beda dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ia berkata, hal ini bukan berarti beliau mengabaikan hikmah dari persaudaraan itu. Sebab orang-orang Muhajirin, sebagian di antara mereka lebih kuat dalam hal harta, kekuatan keluarga, serta dalam kekuatan fisik. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar, dengan kata lain golongan atas dan bawah, agar kondisi kaum Ansar terangkat dan bisa saling membantu. Nah, ini menunjukkan bahwa kaum Ansar ya bersaudara dengan kaum Muhajirin itu bukan hanya dalam keadaan sebelum turunnya perang Badar, tetapi juga setelah turunnya perang Badar. Kaum Ansar dan kaum Muhajirin tetap bersaudara, tetap saling waris mewarisi satu dengan yang lain. Dan ini pendapatnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Jadi subhanallah, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam strategi beliau untuk mendirikan negara Islam, beliau mempunyai tempat markas. Yang kedua, beliau menyatukan orang-orang di dalamnya. Tidak ada perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Nanti yang ketiga adalah beliau melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Taib, ada pembicaraan berapa kali persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan dua kali persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menyebutkan ya, sahabat bersaudara kaum Muhajirin bersaudara dengan siapa dari kaum Ansor. Silahkan dicatat ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti. Ada sekitar 11 sahabat dari kaum Muhajirin bersaudara dengan kaum Ansar. Yang pertama, Abu Bakar Siddiq bersaudara dengan Kharijah bin Zaid. Kharijah bin Zaid. Umar bin Khattab bersaudara dengan Itban bin Malik. Itban bin Malik. Abu Ubaidah ibnul Jarrah bersaudara dengan Abu Talhah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah bersaudara dengan Abu Talhah. Ini yang ketiga. Yang keempat, Abdurrahman bin Auf bersaudara dengan siapa tadi? Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sa'ad bin Ar-Rabi'. Yang kelima, Ja'far bin Abi Talib bersaudara dengan siapa? Mu'ad bin Jabal. Yang keenam, Mus'ab bin Umair bersaudara dengan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Yang ketujuh, Abu Dzar Al-Ghifari bersaudara dengan Al-Munzir bin Amr. Al-Munzir bin Amr. Abu Dzar Al-Ghifari bersaudara dengan Al-Munzir bin Amr. Yang kedelapan, Salman Al-Farisi bersaudara dengan Abu Darda. Yang kesembilan, Talhah bin Ubaidillah bersaudara dengan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhuma. Yang kesepuluh, Az-Zubair bin Al-Awwam bersaudara dengan Salamah bin Salamah bin Waqsh. Salamah bin Salamah bin Waqsh. Zubair bin Al-Awwam bersaudara dengan Salamah bin Salamah bin Waqsh. Yang ke-11, Bilal bin Rabah bersaudara dengan Abu Ruwaihah. Ruwaihah. Bagus kasih nama anak. Ruwaihah. Perempuan. Yang artinya bau yang semerbak. Ruwaiha. Saya perlu ulangi tidak? Ulangi ya. Antum bukan ini sih, apa? Wartawan. Abu Bakar As-Siddiq bersaudara dengan siapa? Kharijah bin Zaid. Kharijah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersaudara dengan Itban. Itban bin Malik radhiyallahu anhuma. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bersaudara dengan Abu Talhah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bersaudara dengan Abu Talhah. Itu sudah tiga. Keempat, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf bersaudara dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Masih ingat kisahnya? Abdurrahman bin Auf ditawari apa? Oh, istrinya yang antum ingat. Harta dan istri. Ya. Di zaman sekarang mustahil ada itu. Ya, enggak ada zaman sekarang. Yang kelima, Ja'far bin Abi Talib bersaudara dengan Mu'adz bin Jabal. Yang keenam, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair bersaudara dengan siapa tadi? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Yang ketujuh, Abu Dzar Al-Ghifari bersaudara dengan Al-Munzir ibn Amr. Yang kedelapan, Salman Al-Farisi bersaudara dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Yang kesembilan, Talhah bin Ubaidillah bersaudara dengan Ka'ab bin Malik. Talhah bin Ubaidillah bersaudara dengan Ka'ab bin Malik. Az-Zubair bin Al-Awwam bersaudara dengan Salamah bin Waqsh. Yang ke-11, Bilal bin Rabah bersaudara dengan Abu Ruwaihah. Ya. Baik, alhamdulillah selesai poin yang kedua pada pasal yang ke-7. Ya, insyaallah taala kita akan membicarakan tentang poin yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Madinah. Jadi membangun masjid, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Anshar, kemudian yang ketiga yaitu perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Ya, ini insyaallah pekan depan kita akan bahas. Ya. Oh, tayyib. Mohon maaf, pekan depan untuk kajian sirah libur. Karena setiap Selasa pekan pertama dari bulan Masehi libur karena saya ada kegiatan yang lain. Ya, setiap Selasa malam Rabu di pekan pertama. Maka mungkin pihak panitia dakwah di masjid ini untuk mencari ustadz yang bisa mengisi karena saya bisa dipastikan libur karena ada kegiatan lain. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Apa hubungan persaudaraan di zaman sekarang termasuk melaksanakan sunnah? Maka jawabannya iya. Luar biasa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini maksudnya adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan persaudaraan karena Allah salah satu amalan yang sangat diiri oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Ya. Mereka yang bituhumul anbiya wasyuhada, diiri oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Wujuhuhum nur, wajah-wajah mereka cahaya. Ala manabir min nur, mereka berada di tempat-tempat yang tinggi terbuat dari cahaya. Menunjukkan orang-orang yang tersebut istimewa. Siapa mereka? Al-mutahabbuna fi jalali, orang yang saling mencintai karena aku. Dan satu lagi para ikhwah, ada hadis ayat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayatnya saya takut salah. Yaitu dalam surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat 101. Allah berfirman, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Yang artinya, kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun. Ini kata orang-orang kafir nanti di akhirat. Kami tidak akan ada orang yang membantu kami, tidak ada pemberi syafaat pun. Dan tidak pula ada teman akrab satu pun yang membantu kami. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada penjelasan menarik dari Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi rahimahullah. Beliau mengatakan, ya'lamuna wallah, orang-orang kafir benar-benar mengetahui demi Allah, anna as-sadiqa idza kana salihan nafa'a wa anna al-hamima idza kana salihan syafa'a. Teman jika dia saleh bermanfaat nanti di akhirat. Teman dekat jika dia saleh memberikan syafaat nanti di akhirat. Maka saya sering berpesan, carilah seorang kawan yang kamu kawani karena Allah. Yang kita kawani karena Allah. Yang benar-benar mencintai kita karena Allah. Kita pun mencintai dia karena Allah. Tidak ada hubungan kerabat, pernikahan, komersil, perdagangan, keuntungan apapun kecuali hanya saya mencintainya karena Allah. Maka ini termasuk nanti bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Mungkin bapak, ibu, anak, istri, saudara mereka lari dari kita di hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dari anak istrinya. Kenapa? Karena tidak bisa memberikan manfaat. Mereka sendiri saja mengurus diri mereka susah. Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Ternyata ada orang yang mampu memberikan syafaat kepada kita, yaitu teman kita yang saleh. Maka cari itu para ikhwan, kawan yang kita benar-benar cintai karena Allah. Dan itu bukan lawan jenis. Ya. Ada kemarin saya mendapat pertanyaan dari grup yang saya bina. Grup untuk para akhwat. Grup WhatsApp. Grup namanya Qawarir. Gelas-gelas kaca. Sekarang sudah 5 grup. Kata adminnya, Ustadz boleh nambah enggak? Karena ini waiting list untuk grup yang ke-6. Ini 5 grup saja, saya sudah pontang-panting jawabnya. Gimana mau grup yang ke-6? Tapi lihat nanti. Yang jelas ada pertanyaan begini. Ibu-ibu bertanya, Ustadz bagaimana kalau ada seorang ikhwan dan akhwat perempuan laki-laki mencintai dalam diam? Jadi si fulan cinta kepada perempuan ini, si perempuan ini pun cinta kepada si fulan ini, tapi diam-diam semuanya. Ya, si fulan tidak mengutarakan dia mencintainya untuk menikahinya tentunya. Si perempuan pun juga menghadang-hadang. Ini yang disebut dengan cinta dalam diam. Kenapa kesini kita? Persaudaraan, ya. Nah, yang dimaksud persaudaraan di sini bukan antara perempuan dan laki-laki yang tidak halal. Jika kita mencintai kaum Ansar dan tidak pernah bertemu sebelumnya, apakah kita akan dicintai Allah? Iya, hadis itu umum sampai akhir zaman, ya. Man ayatul iman hubbul Ansar. La yubghidu la yuhibbul ansar illa mu'min. Tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansar. Tidaklah mencintai kaum Ansar kecuali orang beriman. Itu hadis umum sampai akhir zaman. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana cara kita kaum sekarang mencintai kaum Ansar karena kita tidak langsung bertemu mereka kaum Ansar? Orang yang mencela kaum Ansar di zaman sekarang ada. Maka berarti mencintai kaum Ansar pun zaman sekarang bisa. Orang-orang Rafidah mencela kaum Ansar. Syiah Rafidah mencela kaum Ansar. Buktinya mereka mengkafirkan sebagian besar kaum Ansar. Hanya bisa dihitung jari orang yang tidak dikafirkan dari kaum Ansar. Ini mencela kaum Ansar. Nah, kita mencintai kaum Ansar bagaimana? Memuji mereka, menerangkan keistimewaan mereka, menyebutkan hadis-hadis, ayat-ayat tentang keutamaan mereka, sebagaimana kita sebutkan tadi. lisan kita bersih dari mencela mereka. Apabila terjadi perselisihan di antara mereka, maka kita lisannya diam, tidak berkomentar apapun. Ini wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kaum Ansar itu masih ada keturunannya? Dan apakah keturunan Ansar sekarang ini juga harus dihormati sama seperti yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu? Maka jawabannya, iya, masih ada. Orang-orang yang tinggal di kota Madinah, mereka asli dari kaum Ansar. Sebagian mereka yang benar-benar penduduk asli dari kaum Ansar. Bagaimana ciri-ciri orang yang masih keturunan kaum Ansar? Allahu a'lam. Takuni orang Arab sana. Apakah persaudaraan yang Ustaz jelaskan tadi antara kaum Muhajir Ansar? Kalau iya, iya. Nomor 8. Persaudaraan Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Bukankah Salman Al-Farisi masuk Islam di Madinah? Kalau ulun salah, minta maaf penjelasan. Maka jawabannya, iya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Di sini Rasulullah SAW tetap mengatakan Salman sebagai seorang muhajir. Karena berpindah. Ya, berpindah tempat dari tempatnya yang pertama, Persia. Kemudian pindah ke Algeria. Pindah lagi ke Irak. Sampai akhirnya pindah ke Madinah. Maka beliau pun disebut sebagai kaum muhajirin. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut. Yuk,